bahkan rembulanmu di tangan kananku sebagai tanda cinta kasihku padamu seorang. Ku bawakan mentari untukmu di tangan kiriku sebagai tanda kasih sayangku untukmu kekasih. Yang terbayang-bayang wajahmu selalu dalam ingatan, senyummu menawan, cantik dan rupawan, membuat hatiku semakin sayang. Malam terbawa mimpi kita di taman surgawi, dirimu diriku saling jatuh cinta, saling ucap janji sehidup semati. Kuserahkan jiwa dan ragaku pada ku berikan kasih dan sayangku untukmu kekasih. Sebagai tanda kasih sayangku untukmu kekasih. Siang terbayang-bayang wajahmu selalu dalam ingatan, senyummu menawan, cantik dan rupawan, membuat hatiku semakin sayang. Malam terbawa mimpi kita bercumbu di taman surgawi, dirimu diriku saling jatuh cinta, saling ucap janji sehidup semati. Ku serahkan jiwa dan ragaku padamu kekasih. Ku berikan kasih dan sayangku untukmu kekasih. Berikan kasih dan sayangku.